Alhamdulillah, Yeah. menambah keimanan mereka. Wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dan mereka orang-orang mukmin, para sahabat berkata, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allah lah yang akan mencukupi kalian, mencukupi kami, membela kami, menolong kami, membantu kami. Wa ni'mal wakil, dan sebaik-baik zat yang diserai segala sesuatu, di segala urusan, itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kala syarih rahimahullah ta'ala, asyarul ijmai dan secara global di dalam ayat tersebut, lama raja'a Abu Sufyan wa qawmuhu al-musyrikuna min ghazwati Uhud akhadhu yajma'una adadahum lil-hujumi marratan ukhra al-muslimin. Tatkala Abu Sufyan dan bala tentaranya dari kalangan musyrikin telah kembali dari peperangan Uhud, maka mereka berkumpul kembali dengan jumlah mereka dalam rangka untuk menyerang kaum muslimin kedua kalinya. Jadi lain kali. Amarra bihim fitariqi Rabbun min Bani Abdul Qais Fala'al anza ilayhim Abu Sufyan Anqur biru Muhammadan wa Sahibaru. Maka lewatlah di tengah jalan di hadapan mereka orang-orang musyrikin sekelompok orang dari Bani Abdul Qais. Kenapa-apa berdagang, dan tentunya akan melewati Madinah. Nabi Sufyan menitip pesan kepada sekelompok dari Bani Abdul Qais untuk mengatakan, untuk memberitahukan tentang rencana Nabi Sufyan dan segala caranya, agar mereka mengabarkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, anna Quraisyan kaidu ijtaha linqidadi ala Muhammadin. Bahwasanya Quraisy telah bersiap kembali untuk menghabisi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Falam katahu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hadat tahdid. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak memperdulikan ancaman tersebut. Berjalu sepertahun bilang berwaka bihim. Bahkan kaum muslimin mereka bersambang kuat keyakinan kepada Allah SWT bahwasanya Allah satu-satunya zat yang akan membela mereka, akan menolong mereka, akan membantu mereka dalam menjaga diri mereka. Di atas musuh-musuh mereka, wawakal alaihi bikulil haq, dan dialah Allah SWT yang segala sesuatu digantungkan, diserahkan, segala keadaan baik itu senang maupun susah, sempit maupun longgar, maka semuanya serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para syarih rahimahullah ta'ala adalah bahwa itu ada yang bisa diambil di dalam hadis tersebut. Allah yang pertama, min alamatul imani as-sabatu fi syada'id, dari tanda-tanda keimanan adalah kokohnya, istiqomahnya keyakinan seseorang walaupun di dalam keadaan sulit, ketakutan, kekhawatiran, kesempitan dada karena adanya intimidasi, ancaman dari kekuatan-kekuatan kufar, dan tidaklah menambah keyakinan mereka karena hati-hati mereka bersandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang dikhawatirkan segala sesuatu karena Allah SWT yang maha menolong mereka, membela mereka, dan tentunya akan mendapatkan salah satu di antara dua kebaikan, apakah mati syahid atau menang menjadi mulia. Asalnya al-harbun nafsiyatu la tadurul mu'minin, yang kedua bahwasanya peperangan secara mental, pikiran, itu tidak membahayakan kaum mukminin. Ancaman-ancaman, intimidasi, unjuk kekuatan, dikeluarkan semuanya, senjata rudalnya. Keluarkan tank-tanknya, keluarkan nuklirnya, keluarkan seluruh bala tentaranya, siap untuk menggembur kaum muslimin. Maka orang yang kuat imannya, kuat tawakalnya kepada Allah SWT, tidak akan minder, tidak akan takut menghadapi mereka, walaupun di sisi lain kaum muslimin kemampuannya jauh dari mereka dan jauh lebih sedikit jumlahnya. Namun dengan tawakal yang benar, keimanan kepada Allah Subhanahu yang benar, maka semuanya akan diatur oleh Allah Subhanahu wa taala kalau seandainya terjadi peperangan. Sebetulnya Allah saja yang Maha Menolong, membela. Tidak menyenyakan hambanya orang lain yang mukmin. Asalnya anak iman hanya zidu wa yangkus. Ketika keimanannya itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Yazidu bi ta'ah. Dan kisah awamirin wastina binawahi. Bertambah keimanan dengan bertakwa kepada Allah SWT, dengan menjalankan perintah-perintah Allah SWT dan menjauhi larangan-larangannya. Wal yang kos bil maksiat wal kufur wasyirik wa ghairi. Keimanan bisa berkurang karena melakukan kemaksiatan. Apakah itu syirikan kebetaan? Bahkan bisa habis karena melakukan kekafiran. Sehingga untuk menjaga tetap stabilnya iman, yaitu dengan banyak-banyak berpikir kepada Allah SWT, banyak berdoa agar istiqomah di atas petunjuk, di atas ilmu. Dan menjauhi hal-hal yang dapat mengurangi keimanan. Ar-Rabi'a istighbabu qaila mu'min hasbunallah wa ni'mal wakil. Anjuran untuk mengamalkan perkataan orang-orang mu'min tatkala mendapatkan intimidasi, ancaman, ditakut-takuti, dipameri kekuatan senjata dan yang lainnya, maka cukup dengan mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allah yang akan mencukupinya dan Allah segala sesuatu akan dikembalikan dan digantungkan kepada-Nya. Allah yang Maha yang Maha Menolong, membela orang-orang mukmin. Kalau misalnya fi'lu asbabi la yunafi tawakkul. Bagaimana melakukan sebab-sebab, maka tidak meniadakan tawakkul. Jika bertawakkul kepada Allah SWT dengan melakukan sebab-sebab, agar kaum muslimin bisa kuat, bisa pede menghadapi orang-orang kufar, musuh-musuh kufar, lakukan sebab-sebab. Ditarbiyah imannya dengan tarbiyah tauhid, iman yang sahih. Talbiyah dengan syariat Allah SWT dan juga talbiyah dosa dia, kekuatan fisik, olahraga, latihan ketentaraan dan yang lainnya, membuat senjata, melakukan barisan, menyatukan tujuan. Dalam rangka takwakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Munasabat al-ayat lebab, pesan ayat ini terlebab, yaitu jarat al-ayat ala wujud bitawakul yang Allah wa iktifahu bihi duna man siwa, di mana ayat ini menunjukkan atas wajibnya tawakal hanya kepada Allah SWT dan mencukupkan kepada Allah SWT dan tidak bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Munasabah ayat yang terakhir, pesan ayat yang terakhir dari saudara terayat wala anna tawakkula na'um minal ibadah wasakul ibadah dan ibadah syaitan, di mana ayat yang menunjukkan atas bahwasannya tawakal setelah diri kepada Allah SWT ini bentuk dari ibadah, yaitu ibadah qalbiyah, ibadah hati. Dan mengalihkan ibadah kepada selain Allah, maka bentuk kesyirikan. Wala syarat rahimahullah min tatim matil matan, dari kelengkapan matan di atas, yaitu an Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala hasbunallah wa ni'mal wakil. Dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu iman Al-Quran ahli tafsir para sahabat dan juga ulama mereka mengatakan kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil qala Ibrahim alaihi salam ina ulqiya binnar. Kalimat ini juga telah dikatakan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam tatkala dilemparkan ke dalam kobaran api. Wa qala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ina qalbuhu. Dan juga kalimat ini hasbunallah wa ni'mal wakil juga telah diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala kaum musyrikin mengancam beliau dengan kalimat innan nasa qad jama'u lakum wa syahum wa sayajarum imana. Sesungguhnya manusia orang musyrikin telah berkumpul bersatu untuk mengabur kalian, maka takutlah kepada mereka. Maka hati-hati orang mukmin bertambah keimanannya. Waqalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dan mereka orang mukmin mengatakan kalimat hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wal Bukhari wa Muslim. Ulang atau sebagai bagian at-tawakkul wa i'timadul qalbi 'ala Allah imanan bi kifayatihi subhanahu li 'abdihi. Tawakal yaitu artinya bersandar hati kepada Allah dengan rasa keimanan bahwasanya Allah SWT zat yang maha mencukupi agamanya, membela, menolong, membantu, menyelamatkan untuk para abad. Wa li tawakkuli ala ghairillahi la satu aqsamin. Yang pertama kalau kepada Allah SWT, ini ada tiga macam tawakal kepada Allah. Ahaduhan salah satunya an yatawakkala ala makhlukin bima la yaqdiru alaihi ila al-khaliq. Wahada syirkun akbar. Macam yang pertama, seorang yang bertawakal kepada makhluk, yang makhluk tersebut tidak kuasa untuk ditawakali karena menyangkut perkara-perkara yang tidak akan bisa melakukan perkara-perkara tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Misal bertawakal kepada makhluk agar menyelamatkan dirinya, menolong dirinya. Agar tidak terkena bahaya. Meminta rezeki, meminta kesembuhan dari penyakit. Wasaniha yang kedua ayat tawakkala alal makhlukin al makhlukin bima yaqdiru alaihi ma ta'allaqa qadirihi fi jalbil manfaati wa daf'il madarrah. Kedua, seseorang yang bertawakal kepada makhluk yang makhluk tersebut mampu untuk melakukannya. Namun orang yang bertawakal tersebut menggantungkan hatinya dan berkeyakinan bahwasanya makhluk yang diserai tersebut bisa mendatangkan manfaat dan mencegah madarat. Maka keyakinan tersebut keyakinan syirik kecil. Sehingga kita tidak boleh tiba-tiba menyalahkan secara berjalan dengan mengabulkan hati-hati kita mempercayai bahwa orang tersebut bisa mendapatkan manfaat atau setelah agar bazal juga ainya tamida ala makhluki bima yaqulu alaihi biduni ayat anqa alqalbu bihi fi jalbil manfaah wa daf'il madarrah. Ketiga, seseorang yang bersandar dirinya kepada makhluk dan makhluk tersebut mampu untuk melakukannya namun tanpa menyandarkan hatinya kepada makhluk tersebut, apakah itu mendatangkan apa atau tahu untuk mandorot, maka yang seperti ini boleh. Kalau itimah di ala suasin di ba'in awal kairihi, seperti seseorang yang menyerahkan urusannya kepada orang lain dalam perkara jual beli atau yang lainnya. Wa tawakkalu atawakkalu nisbud jin wa nisbuhu akhar al-sinabah. Tawakkalnya adalah setengah dari agama dan yang lain yaitu inabah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tawakkul la yunafi fi'l asbab. Dan bertawakal itu tidak menghilangkan, tidak menafikan, menyadarkan, mengambil asbab atau melakukan sebab-sebab. Bahwa asbab ini alamatun ala sifatul iman. Bahkan melakukan sebab-sebab ini termasuk dari tanda-tanda benarnya keimanan. Jadi seseorang yang ingin safar jauh, berjalan jauh, maka adalah dirinya mempersiapkan diri, bawa bekal. Inilah bentuk mengambil sebab. Berjalan jauh tanpa bekal, maka akhirnya apa? Akhirnya bertawakalnya kepada makhluk, mengharap pemberian orang lain, mengharap bantuan orang lain. Makanya seperti ini keliru. Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh.